Apakah salafi para pendahulu mengajarkan jorok? Seperti rumahnya berantakan, banyak debunya, halaman rumahnya tidak disapu dan lain-lain, karena ini bikin fitnah di kalangan orang awam. Taib. Tidak diragukan lagi, seorang yang mengikuti manhajus salaf dan dikenal dengan berpegang teguhnya dengan manhaj salaf di dalam akidahnya, dalam ibadahnya, haruslah menjadi panutan. Haruslah memberikan satu teladan yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Dan jangan membuat hal-hal yang bisa menyebabkan orang-orang berprasangka buruk kepadanya. Baik itu secara adat maupun secara syar'i. Ini kaidah yang besar di dalam syariat. Janganlah seorang muslim itu melakukan hal-hal yang bisa mengandung celaan, baik secara adat maupun secara syar'i. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama istrinya Sofiyah dalam keadaan yang gelap malam, tidak terlihat, lalu ada dua orang sahabat Ansar yang lewat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, pelan-pelan kalian, ini Sofiyah. Ini Sofiyah, bukan wanita lain. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai mereka berprasangka buruk kepada beliau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wanita selain istrinya. Maka dari dalil tersebut dan dalil-dalil yang lain, ulama kita menjelaskan seorang muslim itu haruslah menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk kepadanya. Apalagi kalau dia merupakan teladan dari sedikit orang yang bisa menjalankan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajus salaf. Dan tentunya tidak perlu ditanyakan apakah salaf mengajarkan yang jorok atau tidak. Ini suatu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan lagi. Siapa yang meyakini hal tersebut, dia kafir. Kalau meyakini Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan yang jorok. Namun yang kita pahami dari pertanyaan ini sekedar pengingkaran, bahwa tidak sepatutnya seorang salafi, seorang yang mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Rasulullah SAW para sahabatnya, itu melakukan hal-hal yang mengundang celaan. Namun yang perlu juga dipahami, bagi kaum muslimin harus dibedakan antara manhaj dan pengikutnya, apalagi sekedar oknumnya. Harus dibedakan. Pengikutnya bisa benar, bisa salah. Dia ngaku mengikuti salaf, ibadahnya tidak sesuai salaf. Adapun salaf sebagai manhaj dan generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik, itu adalah manhaj dan generasi yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, yang tidak mungkin salah. Yang tidak mungkin salah, sudah pasti benar. Siapa yang menyelisihinya, maka dia pasti tersesat. Sebagaimana firman Allah, وَمَا يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul dan menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, yaitu jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kami biarkan dia sesat dan kami kembalikan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Baik, ini harus dibedakan antara manhaj salaf sebagai satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pengikutnya. Iya. Sebagaimana orang-orang kafir kalau mereka objektif di dalam menilai, mereka harus bedakan antara ajaran Islam dan kaum muslimin. Kalau mereka lihat keadaan kaum muslimin hari ini, barangkali tidak ada yang mau masuk Islam. Karena kenyataannya banyak kaum muslimin itu teroris. Banyak yang memberontak kepada pemerintahnya. Banyak yang melakukan kejahatan. Walaupun sebenarnya tidak semua seperti itu. Tapi kalau mereka melihat keadaan itu, tidak ada yang akan mau masuk Islam. Namun kalau mereka melihat pada ajaran Islam seperti yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka hal itu akan semakin mendorong mereka untuk masuk ke dalam Islam. Demikian, wallahu a'lam.